Apakah suami tidak sepaham solat? Apakah suami tidak sepaham solat puasa masih bolong-bolong dalam memakai belum menutupi aurat? Kalau aku kasih nasihat, jawabannya orang masih kuli susah. Baik, yang pertama tentunya kita bersabar dan tidak boleh berputus asa di dalam menasihati. Tidak lupa juga kita doakan agar seorang yang dinasihati itu mendapatkan hidayah. Hanya saja ulama menasihatkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, apabila seorang suami atau istri itu setelah kita berusaha menasihati dengan baik, dengan berbagai macam cara, tidak bisa diarahkan kepada kebaikan dan melakukan dosa-dosa besar, seperti meninggalkan puasa dan sholat, maka kata beliau, pendapat yang benar di kalangan para ulama, hendaklah diceraikan atau minta cerai. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi.